Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'alad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quranul Karim dan Dinul Islam, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk baginda Nabi kita yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, dan semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 16 Rabiul Akhir 1438 Hijriah. Kita berkumpul menyisihkan waktu kita untuk memperbaharui keimanan, karena memang iman itu ternyata bisa usang. Orang yang beriman saja, yang kuat keimanannya, lama-kelamaan iman itu akan jadi usang. Seperti baju yang dipakai, semakin sering kita pakai, dicuci, dipakai, akhirnya gampang robek. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb, fasalullaha an yujaddida imanakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keimanan itu bisa menjadi usang seperti baju kalian, tapi usangnya iman itu di dalam diri kita, yang dulunya semangat salat rawatib, tahu-tahu jarang rawatibnya. Yang dulunya azan langsung ke masjid, tahu-tahu nunggu qomat ke masjidnya. Yang dulunya tahajud tidak pernah ditinggalkan, sekarang witir pun aras-arasan. Banyak. Perjalanan hidup kita ini mengalami proses yang menuntut kita untuk memperbaharui keimanan kita. Kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kita. Tapi doa saja tidak cukup. Maka kita perlu sekali-kali datang kajian. Meninggalkan kesibukan kita. Jangan hanya memikirkan rumah, usaha, mobil, motor, proyek. Subhanallah, gak ada habisnya. Tapi kita datang ke rumah Allah, di baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah, kita mengkaji tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan kita angkat adalah tentang kembali kepada Al-Quranul Karim. Kalau kita lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk membacakan Al-Quran, mengajari umat manusia, membersihkan jiwa mereka, di surah Jum'ah ayat 2 Allah menceritakan tentang karunia yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita kadang-kadang enggak merasa kalau itu karunia. Kebanyakan kita itu beranggapan karunia itu adalah duit. Dapat fulus, Masya Allah. Nih, rizki dari Allah. Allah kasih rizki. Padahal ada yang lebih utama dari itu. Di surah Jum'ah ayat 2 Allah mengatakan, Huwa alladhi. Dia tuh. Allah Jalla Jalaluh yang alladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Dia mengutus dari kalangan orang-orang ummiyin, bangsa Arab yang tidak pandai menulis dan membaca. Seorang utusan dari kalangan mereka sendiri. Nabi kita tuh orang Arab. Quran kita tuh bahasa Arab. Dan kiblat kita pun ada di Arab. Ada usaha bagaimana kita benci sama Arab. Ada usaha yang begitu masifnya lewat media, Masya Allah. Kalau ada masalah TKW di Arab itu di blow up. Masya Allah, seakan-akan ini negara gak bener nih. Tapi kalau urusan TKW di Malaysia, TKW yang dizalimi di Korea, di mana lagi? Di Taiwan, apa? Itu beritanya ditutupin. Kalau bisa enggak diberitakan. Kalau ada sumbangan dari negeri Arab, sumbangan dari Arab Saudi, untuk saudara-saudara kita yang ada di Suriah, di Aleppo kemarin. Ribut dunia. Kok Saudi ini tidak menampung pengungsi dari Aleppo? Subhanallah. Inilah bedanya mukmin sama kafir. Seorang yang beriman itu beramal lillahi ta'ala. Bukan karena ada kamera yang sedang meliput dia. Dia beramal. Enggak. Tapi terpaksa Saudi. Tatkala ada serangan-serangan yang memojokkan kerajaan Arab Saudi, akhirnya kerajaan Arab Saudi buka. Kita tidak menampung pengungsi. Enggak ada tuh di Saudi, tenda-tenda isinya pengungsi itu enggak ada. Kenapa? Karena mereka saudara kita. Kita bawa mereka, kita kasih izin tinggal, kita lepas kemana mereka mau pergi. Kita kasih pekerjaan. Bukan pengungsi yang menanti kapan mereka keluar dari kamp pengungsian. Bukan. Anda masih ingat. Ini berkaitan dengan Arab. Karena Allah mengatakan di sini, ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Ini gelar untuk mereka. Orang-orang Arab yang mereka tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ummi. Pernah Anda ditelepon sama teman ketika kejadian Gaza. Umat Islam di Indonesia ngumpulkan dana sampai 2 miliar. Masya Allah. Anda mungkin disuruh minum. Tapi gak apa-apa. Bismillah. Kejadian di Gaza, alhamdulillah. Semoga Allah membantu saudara-saudara kita yang di Aleppo, di Gaza, dan di semua tempat. Yang ngomong, Syafiq, kata dia, apa yang dilakukan Saudi? Kita ini sudah ngumpulin 2 miliar. Allah, Bang, Ana ngomong, nih kemarin orang Saudi satu orang kirim 5 ambulan ke Gaza. Satu ambulan harganya 2M. Antum baru 2M, seakan-akan, Masya Allah. Cuma memang media Indonesia tidak meliput hal itu. Maka ingat, kita harus cinta kepada Al-Quranul Karim dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau orang Arab, tapi beliau utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kerjaannya yang diutus ini? Rasulam minhum, yatlu alaihim ayatihi. Nabi alaihi salatu wasalam bertugas membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Oleh karena itu, ketika beliau berjumpa sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikin, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah, tokoh-tokoh orang musyrikin yang sebagian masuk Islam, Abu Dzar, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah dan lainnya, ketika beliau berdakwah itu yang dilakukan membacakan ayat ini. Dibacakan Al-Qur'anul Karim, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Beliau bacakan. Kenapa? Di sini ada hidayah. Di sini ada petunjuk, cahaya, ruh yang akan membangkitkan orang-orang yang mati. Beliau bacakan hal itu. Dan kita kadangkala tidak lagi membaca Al-Quran Karim. Makanya harapan ana, kajian kita itu mulai kajian balik kepada Al-Quranul Karim. Baca Quran. Sebagian panitia ngomong, "Ustaz minta makalah." Ana ngomong, "Gak usah pakai makalah. Bang, tuh Qurannya dibawa. Udah cukup tuh Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin. Cuma sayangnya antum gak bawa Quran pagi ini. Antum bawa gak Quran?" "Bawa." "Gak kompak itu bawa." "Ya, so, yang bawa. Yang enggak, gak bawa." "Tapi paling gak sekarang ada HP. Antum buka HP-nya, kita akan baca bentar lagi itu ada apa di surat Al-An'am. Ayat 40 dan 50. Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Quran, wa yuzakkihim. Beliau menyucikan mereka. Jiwa manusia ini gampang terkotori dengan syahwat dan bisikan syaitan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyucikan mereka, dibersihin. Kadang-kadang ada noda-noda seperti di baju kita, dan beliau bersabar sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun beliau membacakan Al-Quran kepada umatnya? Ana mau kasih hadiah. Masya Allah. Mana? Berapa tahun beliau membacakan Quran kepada para sahabat? Nah. 23 tahun. Hijriah apa Masehi? Hah? Hijriah apa Masehi itu? Yakin? Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. 23 tahun beliau bacakan. 23 tahun. Masya Allah. Ana disuruh minum lagi, tapi ana gak kepingin minum ya. Ana tutup. Baik, dan selesai. Masyarakat Arab yang mereka tenggelam dalam tradisi kesyirikan. Kalau kita bicara tradisi, di negeri kita banyak tradisi dan budaya. Dan ternyata tradisi dan budaya di negeri kita ini sebagian boleh, enggak ada masalah. Karena tradisi selama tidak tidak berseberangan dengan syariat, boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, maka kembali kepada Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam 23 tahun beliau membacakan Al-Qur'an, mengikis tradisi-tradisi jahiliyah, selesai semua jemaah. Selesai. Tapi antum coba berpikir, Islam di Indonesia berapa tahun umurnya? Berapa ratus tahun, jemaah? Ternyata masih ada tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat yang masih dilakukan oleh umat Islam. Sampai hari ini kita lihat. Subhanallah, sebagai contoh. Kemarin ana diantar sama teman ke airport. Dia tanya, "Ustaz, ana mau tanya. Ada saudara mau nikah, muslim, Ustaz. Tapi di rumahnya itu isinya semua sesajen, Ustaz. Di sumur dikasih sesajen, di kamar dikasih sesajen. Muslim kita bicara. Semua dikasih. Bahkan ada satu orang tugasnya jaga lilin, bukan lilin, jaga lampu minyak, jangan sampai mati." Allahu Akbar. Ana gimana mau hadir ke sana, Ustaz? Semua ana masuk kamar ketemu sesajen. Muslim, jemaah, kita bicara muslim. Ternyata itu. Mungkin karena kita tidak membacakan Al-Quran kepada mereka. Mereka jadi gak ngerti bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim. Karena gak tahu. Padahal alhamdulillah, kalau dulu Quran terjemahan itu jarang sekali. Jarang. Bahkan di antara misi Belanda adalah menjauhkan umat Islam dari Al-Quranul Karim. Baca Quran gak apa-apa. Artinya, jangan. Itu dilakukan oleh Belanda. Maka terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia baru-baru aja. Sedangkan kalau antum lihat terjemahan Injil dalam bahasa Madura, itu sudah ada di masa Belanda. Dalam bahasa Sunda ya, karena pemerintahnya pada waktu itu ya, penjajah mereka. Mereka ingin menebarkan agama mereka tersebut. Rasulullah SAW menyucikan para sahabat dari noda-noda kesyirikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Beliau mengajarkan Al-Kitab, yakni Al-Quranul Karim, bukan hanya dibaca, tapi diajarkan. Pengajaran Nabi alaihi salatu wassalam itu bukan hanya lewat lisan, tapi lewat perbuatan. Sehingga ketika ada sebagian sahabat tabi'in ingin tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau tuh kayak gimana sih? Beliau kalau di depan orang semua tahu. Beliau ketika di pasar, sahabat pada ngeliat sallallahu alaihi wasallam. Tapi gimana beliau di rumah? Ketika beliau dalam kamar tuh gimana? Ketika beliau di kamar mandi, itu kepingin diketahui oleh para sahabat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana khuluquhul Qur'an atau kana khuluquhul Qur'an? Kau mau tahu akhlaknya? Tuh Qur'an. Kau baca Qur'an. Dari awal sampai akhir selesai. Tidak ada satu perintah pun kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama mengamalkannya. Dan tidak ada satu larangan kecuali beliau orang yang pertama meninggalkannya. Tidak ada anjuran-anjuran kecuali beliau yang pertama menunaikan anjuran tersebut. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang haram, maka beliau orang yang paling jauh dari hal-hal yang haram tersebut. Itu Rasulullah SAW. Beliau mentafsirkan Al-Quran. Wal hikmah sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Padahal sebelumnya, orang-orang ini berada di kegelapan, di kesesatan yang nyata. Kita pun sebelum kenal dakwah, kita sebelum kenal Islam, sebelum kita kenal Quran, kita sering menyebut masa itu masa sebelum hijrah. Alhamdulillah Ustaz Ana sudah hijrah. Hijrah dari mana antum? Antum dari dulu di Jakarta dan sekarang masih di Jakarta juga. Iya. Dia hijrah dari satu fase. Masa yang dia anggap dia berada dalam kesesatan. Ke dalam fase yang penuh dengan cahaya Al-Quranul Karim. Tahu. Mereka dulu yang ya orang-orang jahiliyah. Ada berapa patung di Ka'bah, 360 patung. Nabi tawaf di sekitar Ka'bah yang ada patungnya jumlahnya 3.360. Nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa beliau kok tidak? Mungkin malam hari bersama sahabatnya, entar malam kita hancurin patungnya. Nggak ada. Karena perintah Al-Quran suruh sabar. Fasbir sobron jamila. Kau sabar. Jangan takut. Kau sabar. Apapun yang mereka lakukan, kau sabar. Sahabatnya dibantai, antum bisa bayangkan. Rasulullah SAW melihat Ammar bin Yasir bersama Yasir, bersama ibunya Sumayyah dibantai. Itu Sumayyah ditusuk kemaluannya sampai tewas. Dan Rasulullah SAW gak bisa berbuat apa-apa. Beliau mengatakan sabron ala Yasir, sabar. Sabar keluarga Yasir. Kenapa? Karena itu bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersabar. Tidak berontak. Enggak, sabar. Sampai akhirnya hijrah. Antum bisa bayangkan. Sahabat meninggalkan negeri mereka. Berangkat ke Habasyah. Hijrah dari negeri musyrik ke negeri kafir. Kenapa? Karena negeri kafir lebih aman buat ibadah mereka. Mereka lakukan itu. Kenapa? Bimbingan Al-Quranul Karim seperti itu. Sampai akhirnya 13 tahun kota Mekah tidak mau menerima beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun hijrah. Kenapa? Ikut bimbingan Al-Quranul Karim. Kita kadangkala enggak. Lupa kita kalau harus mengikuti bimbingan Al-Quranul Karim. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk orang-orang yang lainnya yang belum pada waktu itu belum bergabung, mereka belum masuk Islam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nih Salman nih termasuk yang wa akharina minhum." Karena dia dari bangsa Persia yang kemudian masuk Islam. Jadi ingat Allah katakan wa akharina minhum, bukan hanya untuk orang-orang Arab Islam itu. Sehingga kalau ada orang berpikiran Islam itu untuk orang Arab, subhanallah, dari awal Islam Bilal itu orang Afrika, negro. Dia masuk Islam. Budak-budak masuk Islam, bukan orang Arab. Salman Al-Farisi. Suatu bukti, bahkan orang-orang Yahudi, Abdullah bin Salam, itu masuk Islam. Karena dia tahu nih Islam bukan hanya untuk bangsa Arab. Lalu Allah mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Itu karunia milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita enggak boleh hasud, iri. Ingat semua yang ngatur tuh Allah. Jangan sampai kita melihat teman kita 2 tahun yang lalu enggak punya motor, tahun ini pakai mobil. Kita lihat. Kok bisa dia? Kok bisa? Dzalika fadlullah. Itu Allah yang ngasih, bukan kau. Makanya kalau pembagian rizki itu diserahkan kepada antum, kira-kira bagaimana? Antum akan jadikan banyak orang itu miskin. Makanya kadangkala ada raskin. Pembagian raskin itu kan dari mana? Lewat kelurahan, desa, RW, RT. Sampai RT itu yang dapat siapa? Keluarganya. Keluarganya Pak RT di beberapa tempat ya. Seperti itu. Karena dia ingin hanya saudaranya yang dapat. Ingat. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah itu memiliki karunia yang banyak. Allah yang bagi. Di sini Allah peringatkan. Ada orang-orang yang dapat karunia. Tapi gak dibaca. Allah kasih kitab kepada mereka. Itu orang-orang Yahudi. Allah mengatakan mathalul ladzina humilut tawrah thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfar. Permisalan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka Taurat. Ini ayat diperuntukkan bagi para sahabat Nabi. Di situ ada cerita orang-orang Yahudi juga. Orang yang dikasih Taurat kemudian tidak mau membaca, tidak mau mengamalkannya. Seperti apa? Seperti keledai yang bawa kitab. Keledai bawa kitab. Bisa apa tuh keledai? Dapat manfaat apa dari kitab itu? Enggak dapat manfaat apa-apa. Kecuali membebani punggung dia. Itu yang terjadi. Kita pun tidak sedikit di antara umat Islam yang punya Quran. Quran itu akan jadi beban buat dia pada hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal Quranu hujjatun laka au alik. Quran itu akan ada manfaatnya buat engkau atau kalau tidak dia akan memberikan mudarat kepada kelak pada hari kiamat. Kita ini udah dikasih Quran sama Allah. Kitab terlengkap. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada nabi terbaik. Dan Nabi itu penutup semua Nabi. Jadi kalau kita tahu Taurat, Zabur, Injil ditutup dengan Al-Quranul Karim. Selesai sudah. Tapi kita enggak. Kita enggak mau baca Al-Quranul Karim. Ya, apa yang terjadi di negeri kita? Umat Islam menjadi umat yang terhinakan. Jumlah mereka banyak. Tapi ghusaun ka ghusa'is sayr. Tapi kata Rasulullah SAW seperti buih yang dibawa dengan banjir. Umat Islam yang banyak ternyata tidak mewarnai, tapi mereka diwarnai. Padahal seharusnya nih, kalau kita bicara sebuah negara yang pakai sistem demokrasi, siapa yang akan mewarnai? Mayoritas yang akan mewarnai. Tapi ternyata kita gak punya warna, kita belang semua. Ikut siapa yang mau mewarnai kita. Penyebabnya apa? Itu tadi. Kama salil himar yahmilu asfara. Seperti keledai yang bawa buku. Di masjid-masjid banyak Al-Quran. Di setiap rumah umat Islam, insya Allah ada Al-Quranul Karim. Ada Quran. Tapi dibaca enggak? Baik, kau baca. Kau amalkan enggak? Kau faham enggak? Coba. Maka kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah perbuatan sebagian umatnya? Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggalkan. Itu dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan. Kaumnya dulu ya sebagian orang-orang musyrikin. Dan sebagian orang-orang beriman. Dan sebagian ada orang-orang munafikin. Itu yang kita takutkan. Kita harus balik kepada Al-Quran Karim. Kalau ingin jaya. Apabila umat Islam ingin kembali. Menebarkan kedamaian di muka bumi ini. Ingin kembali. Menebarkan rahmat. Yang untuk itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada agamanya. Agama Islam. Dan Al-Quran ada kitabnya. Ma'asyil ikhwa rahimakumullah. Kita akan membaca surat Al-An'am. Di ayat 40 sampai 50. Nah. Surat Al-An'am diturunkan di Mekah. Surat ini Makkiyah. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Bahwa tatkala surat Al-An'am ini diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diiringi oleh 70 ribu malaikat. Namun hadisnya dhaif. Oleh Ibnu Katsir disebutkan lemah hadis itu, tapi disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Surat ini Makkiyah. Yang artinya surat-surat Makkiyah itu stressingnya kepada keimanan. Masalah akidah. Masalah yaumul akhir. Masalah surga. Masalah neraka. Masalah yang berkaitan dengan akidah. Kenapa? Karena hukum-hukum Islam apabila dibacakan kepada orang yang akidahnya lemah, ditolak. Dan itu terbukti. Antum ketika ngomong sama sahib tentang sebuah hukum. Ini gak boleh, ini haram nih. Aduh, kata siapa haram? Karena dia belum siap menerima. Ketika disampaikan, nih jilbab nih wajib. Yang penting itu hatinya yang dijilbabin. Nah. Akan ada masyarakat yang seperti itu ketika disampaikan kepada mereka. Tentang berbagai macam hukum. Kenapa? Karena imannya belum kuat. Oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah itu. Rata-rata ayatnya. Di kota Mekah 13 tahun. Ayat-ayat yang tuntut tentang keimanan. Khomer masih boleh minum khomer. Bayangkan. Sahabat itu ada yang sholat sambil mabuk. Belum. Hukum belum. Akhirnya dilarang. Sholat dalam kondisi mabuk. Larangan pertama hanya penjelasan. Mereka bertanya yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka tanya tentang hukum minuman keras dan hukum judi. Allah tidak katakan haram. Kenapa? Mereka belum siap menerima. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan kepada mereka bahwasanya bahayanya khamr dan judi ini besar sekali. Wa manafi'un, tapi ada manfaatnya. Karena orang-orang selama ini kenapa minum khamr? Kenapa main judi? Karena buat mereka ada manfaatnya. Apa manfaatnya khamr? Apa manfaatnya jemaah? Menghangatkan tubuh. Kemudian apa lagi? Katanya menolak kanker. Masya Allah. Iya, katanya nambah panjang umur. Ajib. Anda baca sebuah, ada orang tua di Spanyol umurnya panjang, ternyata dia tiap hari minum wine. Oh, berarti minum wine ini bisa panjang umur. Subhanallah. Manfaat ada. Allah tidak menafikan tidak adanya manfaat. Ada manfaatnya. Tapi Allah katakan, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Udah, orang yang berakal mulai mikir. Antum kalau dikasih makanan, nih, anak kasih ini minuman. Ini minuman, ada manfaatnya. Tapi bahayanya lebih banyak. Allah, enggak lah, anak cari yang lainnya. Itu orang yang berakal akan berusaha berpikir. Kayak model rokok. Orang-orang yang sudah ngerti itu meninggalkan rokok kadang-kadang bukan karena hukumnya. Kenapa kok nggak ngerokok? Ada apa anak ngerokok? Sakit nanti anak ngerokok. Sekedar itu. Ini orang yang berakal. Mulai dia meninggalkan seperti itu. Dan orang-orang kafir Quraisy sebagian mulai meninggalkan. Tapi proses itu lama. Sampai disebutkan pengharaman khamr itu kira-kira ada yang mengatakan tahun ke-8 Hijriah. Prosesnya itu ya. Terus baru khamr itu haram. Tapi imannya udah cukup. Sehingga tatkala hukum itu datang, orang siap menerima. Sholat berjamaah. Antum kadang-kala kalau ngomong sama orang tentang hukum, ribut. Nggak usah ngomong masalah hukum sama orang itu. Pak, nih sholat nih, masjid dapat 27, rumah dapat 1. Suruh dia gunakan logikanya. Lebih, bapak milih mana? Di rumah dapat 1, di masjid 27. Sama 4 rakaat. Mungkin di masjid masih ada tambahan tahiyatul masjid. Langkahnya bapak diampuni dosanya, diangkat derajatnya, milih mana nih? Orang yang cerdas kan berpikir, ya ke masjid lah. Ana kalau urusan, ya ini cuma orang-orang kadang-kala untuk urusan akhirat, dia punya sifat qanaah. Nah, antum lihat, kenapa kok jarang orang rebutan soft pertama? Kadang-kala depan ini kosong. Fadol, antum aja. Fadol. Coba itu fulus. Tunggu antum, ana duluan yang nyampe sini, itu dia. Nah, tapi karena urusannya akhirat, dia tidak sampai seperti itu berebut akhirat. Iman masalahnya. Maka suratul An'am termasuk surat Makkiyah yang dalam rangka menumbuhkan keimanan para sahabat. Kita baca di ayat 40. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aitakum in atakum adzabullah au atatkumus sa'ah aghairallahi tad'un in kuntum sadiqin. Allah katakan kepada mereka, ara'aitakum ini antum sering membaca di dalam Al-Qur'an perintah qul. Cuma yang kita tahu cuma qul huwallahu ahad. Cuma 3 qul, padahal banyak di Al-Qur'an itu qul. Allah katakan kepada mereka. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah, ni wahyu. Sampaikan kepada mereka. Akhbiruni, kabarkan kepadaku. In atakum adzabullah. Apabila datang azab Allah, azab menimpa kalian. Azab itu macam-macam. Banjir. Itu azab Allah. Paceklik, kemudian gempa bumi, tsunami, kebakaran, apa aja bencana-bencana yang datang. Au atat kumusa, atau kiamat datang yang pasti akan datang kepada semuanya. Ditanya, aghairallahi tad'un? Apakah engkau akan memohon kepada selain Allah? In kuntum shodiqin. Kalau kalian memang jujur dalam penyembahan kalian terhadap berhala-berhala itu. Orang-orang musyrikin itu percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Orang-orang musyrik di Mekah itu percaya. Kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawaban orang-orang musyrikin? Allah. Nggak bisa mereka mengatakan, ini patung ini yang menciptakan. Nggak mungkin. Karena mereka masih punya akal. Masa patung bisa menciptakan? Lah, uang saya yang bikin patung. Enggak, patung ini tidak menciptakan. Tujuan mereka, menyembah berhala-berhala ini hanya sekedar perantara. Liuqarribuna ilallahi zulfa. Agar kita lebih dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga talbiyahnya orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin ingat mereka juga tawaf, mereka juga sa'i, mereka juga wukuf, mereka juga mabit di Muzdalifah, mereka juga bermalam di Mina. Mereka juga menyembelih korban. Tapi bukan untuk Allah. Untuk sekutu-sekutu Allah. Talbiyah orang-orang musyrik, mereka mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa laka malaktahu wa mamalak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang mendatangi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah, kecuali sekutumu. Tidak ada sekutu kecuali sekutu milikmu. Yang engkau memiliki dia dan apa yang dia miliki. Artinya berhala-berhala ini gak punya apa-apa. Mereka tahu. Maka disini dihidupkan. Agar mereka pakailah logika mereka. Kalian kalau ada musibah minta sama siapa? Mohon sama siapa? Ketika gunung Merapi meletus, bingung bangsa kita. Entah apa yang harus dilakukan. Tapi ternyata ada orang-orang Islam yang bikin sesajen buat Gunung Merapi. Iya. Ada istilah kuncen. Juru kunci Gunung Merapi. Emangnya punya siapa sih Gunung Merapi itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi ini. Enggak ada yang memiliki. Kemudian Allah katakan, bal iyyahu tad'un. Kalian pasti manggil Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Fayakshifu ma tad'un ilaih. Kemudian kalian ketika memohon kepada Allah, kesulitan kalian, bencana yang menimpa kalian, Allah angkat. Allah singkat. Insya. Kalau Allah berkehendak. Wa tansawna ma tusyrikun. Lalu kalian lupa dengan sekutu-sekutu kalian. Ingatnya sama Allah. Orang-orang musyrikin yang berada di Mekah, mereka punya dua kondisi. Kondisi aman dan kondisi tidak aman. Dalam kondisi aman mereka berbuat syirik. Dalam kondisi ya lagi santai, tidak ada bencana, tidak ada musibah, mereka berbuat syirik. Tapi dalam kondisi susah mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Isra ayat 67 Allah menceritakan kepada orang-orang musyrikin, wa idza massakumud dur fil bahr. Ketika kalian ditimpa balak petaka di laut. Ketika perahu yang ditumpangi oleh orang-orang ini diterpa oleh badai. Dalla man tad'una illa iya. Kalian lupa semua-semua sekutu kalian. Lupa sama berhala kalian. Kalian hanya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisin. Kalian berdoa dalam kondisi ikhlas. Lupa dengan sekutunya. Tapi yang terjadi di beberapa tempat. Ketika lautan makan korban. Laut selatan nih makan kurban. Ada orang naik perahu tenggelam. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di sana? Sesajen. Mereka melakukan sesajen. Lupa sama Allah. Kalau orang musyrik, ini Allah cerita tentang orang musyrik loh. Orang musyrik itu ketika dapat musibah, langsung ingatnya sama Allah. Tapi di sebagian tempat di negeri kita, ketika kena musibah, ingatnya sama Nyai Roro Kidul. Masih ada yang percaya aja mah sama Nyai Roro Kidul. Anda percaya kalau itu jin? Iya. Ada jin di lautan, bahkan kita tahu namanya, markasnya iblis itu di laut sana. Dan ini termasuk. Kalau yang melakukan kesyirikan itu memang orang-orang musyrik, wajar. Memang persembahan dia itu hanya untuk jin. Dan jin itu senantiasa melakukan seperti itu. Baca surat jin. Tuh, dalam Al-Quran ada surat namanya surat jin. Supaya kita tahu kerjaannya jin itu ngapain. Wa annahu kana rijalum minal ins ya'udzuna birijalim minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sekelompok bangsa manusia yang mereka itu minta perlindungan dari bangsa jin. Dan jin itu malah membuat mereka ketakutan. Jin itu kalau gak dikasih sesajen, dibikin apa? Supaya tetap manusia ini takut. Ini bedanya sama orang-orang musyrikin zaman dulu. Ya, karena mereka tahu. Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Abu Thalib. Kenapa beliau tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Padahal ucapan la ilaha illallah ini sangat mudah sekali. Apa sulitnya? Dia orang Arab, lahir di Arab, ucapan itu biasa dia dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika dia mau meninggal dunia, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada beliau, "Qul ya am, la ilaha illallah." Wahai pamanku, tolong kau ucapkan la ilaha illallah. Ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah di situ. Dia mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau benci dengan ajarannya Abdul Muttalib? Artinya ajaran bapakmu. Yang dihidupkan itu fanatisme terhadap tradisi. Dikatakan, apakah engkau benci kepada ajaran bapakmu? Kita kan selalu itu kadang-kala. Untuk meninggalkan sebuah ajaran dari dulu nih udah dilakukan. Kenapa kita harus tinggalkan? Ya kalau berseberangan dengan syariat ditinggalkan. Kalau enggak, tafadhol diamalkan. Islam ini agama yang menerima. Terbuka Islam itu. Selama tidak berseberangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abdul Muthalib, Abu Thalib tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena dia tahu konsekuensi dia. Konsekuensi seorang muslim yang bersyahadat berarti dia berlepas diri dari semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrikin sering meledek Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Nabi berdakwah mengatakan qulu la ilaha illallah. Apa kata orang-orang musyrikin? Aja'alal alihata ilaha wahida? Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ini hendak menjadikan sesembahan-sesembahan? Ingat, kalau pencipta orang musyrikin mengatakan satu. Allah. Tapi sesembahan-sesembahan artinya ada yang disembah selain Allah. Tapi yang menciptakan tetap Allah. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini jadi satu? Ini sesuatu yang sangat mengherankan kata mereka. Maka di sini Allah mengajak orang-orang musyrikin berfikir. Kau ketika susah minta sama Allah. Kenapa sekarang enggak minta sama Allah? Sedangkan engkau tahu yang bisa menyelamatkan cuma Allah. Itu yakin mereka. Tapi itulah godaan dalam kehidupan ini. Ana mau kasih hadiah. Kenapa kesyirikan itu disebut kezoliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Nah. Karena Allah sudah segalanya kepada kita, kepada yang lain. Akhirnya kita zalim gitu. Seharusnya kasihkan kepada Allah, kau kasihkan kepada yang lain. Tayyib, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya. Masih banyak kitabnya, jangan takut. Kenapa kezaliman yang nyata ini kok tidak diampuni? Nah, orang membunuh diampuni. Orang berzina diampuni. Tapi ini kezaliman yang nyata, kenapa enggak diampuni? Fadal. Enggak dengar, antum berdiri, angkat suaranya. Karena iya, dia menyekutukan Allah. Betul. Kenapa kok tidak diampuni? Dia menganggap Tuhan. Orang yang berbuat syirik ini menganggap Allah Tuhan. Cuma dia menyekutukan. Berarti dia ada sesembahan selain Allah. Siapa yang mau jawab? Yang dekat sini biar dengar anak. Nah. Karena seperti menyamakan Allah dengan makhluk lain. Yaitu kedzaliman. Pertanyaannya, kenapa kok tidak diampuni? Nah. Sama dia menduakan Allah, menyekutukan Allah. Karena dia tidak bertobat. Iya, jelas lah. Karena seperti pengkhianat. Ana taruh sini. Nih jawabannya. Karena orang itu gak ada syahwat untuk berbuat syirik. Gak punya syahwat. Nafsu untuk berbuat syirik itu gak ada. Berzina dia punya syahwat. Ada dorongan gitu loh. Yang membuat dia berzina. Ada dorongan dia mencuri karena dia suka harta. Tapi ada gak dorongan berbuat syirik? Apa yang mendorong kau berbuat syirik itu apa sih? Allah gak kasih syahwat engkau berbuat syirik itu gak ada. Maka benar-benar kezaliman yang nyata ketika engkau melakukan kesyirikan. Tapi kalau orang membunuh, dia sakit hati, dia bunuh mamanya. Ada syahwat, tapi ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik enggak ada ampunan. Ditanya, "Kau kenapa sih berbuat syirik?" Kalau ditanya, "Kenapa kau berzina?" "Ya, aku tergoda." "Kenapa engkau membunuh?" "Ya, dia menghina aku, maka aku sakit hati." Ada dorongan. Dikatakan, "Kenapa kau berbuat syirik?" "Kenapa kau berbuat syirik?" Apa jawabannya? Kau enggak ada dorongan syahwat untuk berbuat syirik, enggak ada. Maka di sini Allah enggak ampuni. Yang Allah kasih syahwat, Allah kasih nafsu, Allah ampuni karena itu ujian buat dia. Maka itu kezaliman yang benar-benar nyata dan Allah tidak mengampuni, jemaah. Tahu jawabannya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian di ayat 42. Setelah Allah ceritakan bahwa hanya dia yang bisa mengabulkan doa kita. Hanya dia yang bisa menyelesaikan semua masalah kita. Jamaah, kita sering punya masalah. Kita sering punya masalah. Dan setiap kali kita punya masalah, kemudian kita kembali sama Allah, Allah selesaikan masalah itu. Ini menuntut kita untuk dekat sama Allah. Untuk lebih beribadah lagi, tidak seperti yang lalu. Masa kau dulu seperti itu, kemudian kau kena musibah, lalu Allah kasih kemudahan, dulu aku miskin, Allah buka rizkimu, engkau malah jauh dari Allah. Di sini Allah katakan, walaqad arsalna ila umamin min qablika. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum. Allah telah mengutus Rasul-Rasul kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi ini sering dihibur sama Allah. Dihibur dengan cerita. Kita pun seperti itu. Kalau kita kena musibah, umpamanya kita kebakaran rumah kita. Kau jangan takut, fulan tuh yang kebakaran bukan cuma rumahnya, tokonya kebakaran ini itu. Akhirnya dia merasa, oh iya, bukan cuma ana yang kena musibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dihibur sama Allah dengan cerita umat-umat sebelumnya. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa. Kemudian kita coba mereka dengan ba'sa, dengan petaka-petaka, dengan kemiskinan, dengan kejadian-kejadian alam yang menyebabkan hidup mereka sengsara. Gempa bumi, wadharra, penyakit, sesuatu yang membahayakan diri mereka. Apa tujuannya? Kalau kita mau tanya sekarang, apa tujuannya kita kena musibah? Allah katakan, la'allahum yatadharra'un. Tujuannya itu satu, supaya mereka itu hatinya menjadi lembut, kembali kepada Allah, mohon sama Allah. Jadi tujuan musibah menimpa seseorang agar dia ingat sama Allah. Orang kalau gak pernah sakit, jamaah, itu biasanya lupa sama Allah. Dan antum lihat, di antara kita nih biasanya, ketika usahanya lancar, kajian ke masjid jarang. Ketika bangkrut, antum ke masjid, masya Allah. Ngapain di masjid antum? Gak pernah kelihatan ke masjid. Kok tahu-tahu ke masjid? Dan ini tujuannya musibah itu diturunkan, agar dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat sama Allah, apapun musibahnya. Dan yang datang itu musibah, kadang-kadang orang tanya, Ustaz, apa bedanya ujian? Apa? Azab? Musibah? Sebenarnya semua itu turunnya dari Allah. Tujuan Allah menurunkan itu agar mereka lebih dekat sama Allah. Kalau orang yang soleh, maka dia akan semakin dekat sama Allah lagi. Kalau orang yang gak soleh, maka dia akan jadi orang yang soleh. Tapi tujuannya adalah supaya dia memohon kepada Allah, bertauhid kepada Allah, memperbaiki ibadahnya. Allah katakan, falaula idja'ahum ba'suna tabarra'u. Andai kata ketika mereka dapat musibah, mereka itu kembali kepada Allah, mohon sama Allah, dekat sama Allah, ditinggalkan semua kesyirikan-kesyirikan mereka, tindakan-tindakan yang enggak benar, yang tidak pantas ditinggalkan, itu harapannya. Para jamaah, Aceh berduka, gempa. Tahun ini, gempa yang sekarang ini, masya Allah, itu dari teman-teman yang di Aceh, ada 14 masjid yang rusak. 14 masjid, mungkin lebih, yang rusak. Saudara-saudara kita yang ada di Bima, juga mereka sedang menangis. Allah kasih petaka yang mungkin tidak pernah ada dalam bayangan mereka itu terjadi. Kalau Jakarta banjir, udah biasa. Makanya orang-orang di Jakarta banjir itu gak ada yang ribut gitu. Mereka ketika datang naik, ya alhamdulillah memang kayak gini tiap tahun. Kalau gak banjir, takut kita. Kali ini kok gak banjir gitu kan. Tapi karena udah kebiasaan, udah bismillah kata mereka. Dan buktinya mereka gak mau pindah. Orang yang kena banjir apa mau pindah? Ana mau pindah? Enggak. Mereka alhamdulillah sudah kayaknya rezekinya di sini. Mereka lanjut hidup di situ. Allah katakan, andai kata ketika mereka dapat musibah, mereka tuh kembali kepada Allah. Dan subhanallah jemaahnya. Wallahu alam, kita tidak berani berbicara kecuali dengan ilmu. Musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh tujuannya satu. Apa? Agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah yang menimpa saudara kita di Bima cuma satu tujuan. Agar mereka kembali kepada Allah. Itu akan jadi azab kalau mereka gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka kembali kepada Allah akan jadi rahmat, itu bala. Berapa banyak orang yang masya Allah ketika sehat, gagah, perkasa gak pernah ke masjid. Ketika sakit-sakitan, masya Allah, minta diantar ke masjid. Ditanya, dulu ente kemana dulu? Wallah, dulu salah jalan kita orang. Nah, ketika dia masih sehat, salah jalan. Sakit, alhamdulillah. Jangan bilang, andai kata ana sehat ya, ana gak perlu didorong lah ke masjid ini. Dulu kau sehat gak ke masjid. Sekarang alhamdulillah kau sakit ke masjid. Dan itu nikmat jauh lebih besar daripada nikmat sehat sebenarnya jamaah. Orang kalau sakit ya mungkin dia akan merasakan kepedihan di tubuhnya. Tapi kalau orang jauh dari Allah, maka dia akan ditimpa api neraka jamaah. Apa kata Allah? Nih orang-orang yang sudah kena musibah tapi tetap gak balik. Walakin qasat qulubuhum. Yang terjadi hati mereka tambah keras. Ini yang akan jadi azab buat mereka. Ketika dikasih musibah, gak ke masjid. Ada orang dapat musibah malah bunuh diri. Iya. Ada orang yang sakit, dia sudah tidak tahan dengan sakitnya, loncat dari apartemen. Hatinya semakin keras, bukannya dia balik kepada Allah, yang mengatakan, ya Allah, ini penyakit dari engkau, yang bisa menyembuhkan hanya engkau, dan aku pasrah kepadamu. Selesai tugas dia. Ada seorang jamaah yang subhanallah, kita ini harus senantiasa husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang lewat di sebuah padang pasir. Dia lihat ada sebuah rumah. Dilihat di situ ada orang yang cacat, yang tangan kakinya udah nggak bisa bergerak. Dia makan ada pembantunya yang bantuin dia. Dia senantiasa bersyukur, alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu. Orang ini bingung. Apa yang kau syukuri gitu loh? Engkau kena musibah kayak gini, ya Allah, alhamdulillah. Allah masih kasih aku lisan yang bisa bertasbih dan berzikir kepadanya. Allah masih kasih. Kita tuh kadang-kadang gak sampai seperti itu. Cepat putus asa. Padahal Allah katakan, kalau mereka kembali, Allah akan kasih sama mereka. Walakin qasat qulubuhum. Hati mereka menjadi keras. Kena musibah, tetap gak kembali kepada Allah. Nih, mungkin kalau kita contohkan ya, orang-orang yang bolak-balik keluar penjara. Ada residivis itu yang subhanallah masuk penjara. Kejadian terakhir di mana? Di Jakarta. Yang perampokan sadis katanya. Di Pulau Mas. Mereka orang baru apa memang sudah kerjaannya? Udah kerjaannya. Ada orang merampok karena butuh. Ada orang mencuri karena kebutuhan. Ada. Pernah kejadian seorang ini nganter istrinya bersalin di bidan. Dia gak punya fulus. Dia tungguin, gimana, bayar pakai apa, kata dia. Dia lihat banyak motor yang lagi parkir. Bismillah, kata dia. Nah, dia bukan maling. Dia bukan maling. Dia butuh untuk biaya istrinya bersalin. Gak pernah dia mencuri dalam hidupnya. Namanya belum pernah mencuri, gak bisa mencuri. Tapi mungkin biasa, maling kan sekarang belajarnya dari mana? Dari berita. Cara memecahkan kaca mobil. Masya Allah. Belajar dari berita. Dikasih caranya kayak gini. Akhirnya Masya Allah tambah pinter maling-malingnya. Gak usah sekolah mereka. Ini dia belum pernah belajar maling. Akhirnya dia ambil motor tuh. Dia tarik. Ketahuan sama orang yang digebukin. Akhirnya kenapa kau mencuri? Tadi? Gak punya biaya untuk bersama istriku. Apa kata orang? Ya sudah, bismillah. Aku yang nanggung biayamu. Selesai. Karena dia bukan mencuri. Tapi ada orang-orang yang mencuri ditangkap. Mencuri ayam berapa tahun di penjara? 4 bulan. 4 bulan, jamaah. Mencuri motor berapa tahun di penjara? 4 bulan juga. Betul. Daripada curi ayam, ahsan curi motor, kata dia. Sama-sama 4 bulan, kata dia. Itu terkadang ada di pemikiran mereka. Hati mereka sudah keras. Walakin qasat qulubuhum. Dikumpulkan di penjara bersama orang-orang yang hatinya keras. Akhirnya, wazayyana lahumus syaitan makanu ya'malun. Setan itu berusaha menghiasi perbuatan dia. Perbuatan buruk jadi baik sama setan. Berapa banyak kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan dengan anggapan baik. Banyak sesajen-sesajen diberikan itu Apa kata dia? Nggak apa-apa Ustaz, kata dia. Ini kan untuk tolak bala. Sebagian rumah jamaah ana baru tahu. Antum tahu kadang-kala rumah itu ada yang hiasan-hiasan kayak di ujung-ujung rumah. Ternyata itu yang itu untuk tolak bala jamaah. Antum jangan salah, mereka bikin ada maksudnya. Kita bikin untuk hiasan. Tapi kita sudah tasyabbuh sama mereka. Sesuatu yang buruk jadi baik gara-gara syaitan. Allah menceritakan, ingat, orang-orang ini kadangkala berbuat dengan anggapan baik. Di surat Hal Ataka Hadithul Ghashiyah, Allah katakan, amilatun nasibah. Amilah. Orang ini beramal, bukan enggak beramal. Capek dia dalam beramal. Tapi tasla narun hamiyah. Dia masuk ke dalam neraka yang panas. Gara-gara apa tadi? Hatinya udah keras dan perbuatan yang buruk bisa jadi baik gara-gara syaitan yang menghiasi hal itu. Kenapa orang membunuh? Orang membunuh kalau karena nafsu, insya Allah taubat. Tapi ada orang yang membunuh ketika musuhnya sudah mati, saya puas bunuh dia. Nggak ada perasaan menyesal. Kenapa? Syaitan lagi yang menghiasi perbuatan buruk itu jadi baik buat dia. Kemudian di ayat 44. Allah setelah memberikan musibah-musibah ini, tapi ternyata sebagian orang ada yang tidak kembali kepada Allah. Yang tidak sholat padahal sudah sakit. Makanya kalau ada yang dokter ini, atau yang kerja jadi tim medis di rumah sakit, tolong kalau ke rumah sakit itu, yang ditanya pasiennya jangan udah minum obat apa belum. Tapi tanyakan, udah sholat belum, Pak? Udah sholat belum? Karena ini musibah, kau sakit itu agar kau kembali kepada Allah. Tujuannya la'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah, mohon sama Allah. Jadi yang perlu ditekankan kepada orang-orang yang sakit adalah mengingatkan, kau udah sholat belum? Kau baca enggak doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illallah. Baca enggak? Enggak, baca. Karena tujuannya ibu masuk rumah sakit ini tujuannya. Bukan cuma berobat, jemaah. Orang kadang-kadang berpikir satu, ke rumah sakit untuk sembuh. Sebenarnya ke rumah sakit itu untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita ambil dalil? Di sini Allah katakan, Allah menimpakan musibah-musibah penyakit kepada mereka tujuannya satu, la'allahum yatadarra'un, agar mereka itu kembali kepada Allah, minta, nangis, bersimpuh, mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dokter ini dokter muslim, makanya harapan kita dokter-dokter yang muslim itu faham ketika orang datang ke rumah sakit, katakan kepada dia yang pertama, insyaallah nih Allah cinta sama bapak. Cinta dari mana, Dok? Kalau cinta anak kayaknya enggak sakit, kata dia. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Allah kalau cinta kepada satu kaum, Allah akan kasih bala buat mereka. Allah kasih tuh bala kepada mereka. Tujuannya apa? Kau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik. Di ayat 44 Allah katakan falamma nasu ma dzukiru bihi. Ini orang dikasih musibah, dikasih sakit, dikasih petaka di usahanya, tapi tetap aja gak kembali kepada Allah. Ada gak? Ada. Orang-orang yang seperti itu ada. Udah dikasih musibah, dikasih bala, dikasih penyakit yang aneh-aneh, tapi malahan jauh. Apa yang Allah lakukan? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah bukakan buat dia segala pintu nikmat. Segala pintu nikmatnya. Bukan musibah itu dicabut sama Allah. Bukan musibah itu dibiarkan. Tapi Allah cabut musibahnya, lalu Allah kasih nikmat. Dan kadangkala ini terjadi di lokasi-lokasi tempat petaka. Ketika Allah kasih bala, umpamanya gempa. Allah kasih umpamanya tsunami. Ketika orang yang kasih peringatan tapi dia gak kembali kepada Allah, Allah buka segala pintu kebaikan buat dia. Yang dulu hidupnya susah, tambah seneng. Padahal dia berbuat dosa. Padahal dia jauh dari Allah. Tujuan petaka itu membuat dia tobat, enggak sukses buat dianya. Dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu. Sampai ketika orang-orang ini sudah senang. Sebagian orang itu sampai titik aman. Artinya enggak takut sudah. Duit ada. Cash, masya Allah, banyak. Aset jangan ditanya. Dia sudah merasa sampai titik aman dan sudah senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ketika itu kita cabut nyawa mereka dalam kondisi dia belum siap. Belum tobat. Maka mereka akan jadi orang-orang yang putus asa. Orang-orang ini akan mengatakan qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Dia ingin dibalikin ke dunia. Ya Allah, balikin aku ke dunia. Apa tujuannya? Agar aku bisa beramal soleh terhadap apa yang aku tinggalkan. Harta dia enggak ada gunanya buat dia. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Para jemaah, di akhir-akhir ini kita sering mendapatkan mati mendadak. Di antara tanda-tanda kiamat itu mautul fujah, awil fajah. Mati mendadak itu di antaranya tabrakan. Itu mati mendadak. Artinya dia enggak ada harapan mati. Dia berangkat dari rumahnya sore ingin balik. Sedangkan orang yang sakit-sakitan kan dia udah berharap mati. Ketika dia dikunjungin, antum kalau ngunjungin orang sakit, jangan doakan, bukan jangan doakan ya, kadang-kala ditanggapi salah. Kalau ada orang sakit kita katakan, mudah-mudahan husnul khotimah. Nanti doakan anak mati. Subhanallah. Makanya doa Rasulullah SAW, la ba'sa tahurun insyaAllah. La ba'sa tahurun insyaAllah. Soalnya kadang-kala difahami salah. Namun orang yang sakit ini ada persiapan untuk mati. Ada persiapan. Anak punya paman sakit. Anak datang ke dia. Dia mengatakan, Syafiq, kayaknya paman ini gak lama lagi sudah. Doakan. Berarti dia sudah ada kesiapan. Tapi orang yang keluar rumah kerja, pulang tabrakan mati, itu enggak ada kesiapan jemaah. Enggak ada kesiapan. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mati mendadak. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala. Beliau mengatakan mautul fujah rahmah lil mu'min. Rahmah buat orang yang beriman. Artinya dia enggak perlu sakit-sakitan. Langsung mati, tapi udah siap. Maka kalau antum lihat sebagian ulama-ulama terdahulu itu, kalau dikatakan engkau besok pagi mati, dia nggak bisa nambah amalan, karena dia udah siap dari dulu gitu. Aku udah siap, rumah sudah aku bangun. Rumah di mana? Di surga. Ada orang kan sudah mempersiapkan. Kau udah punya rumah, alhamdulillah aku punya rezeki, aku sudah bangun masjid. Ini omongan dia antara dia sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kau terima ya Allah. Kemudian yang menyelamatkan dia di kuburan, aku sudah suka baca Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu jadi pendampingku kelak di alam kubur. Aku pandai bersilaturahim. Mudah-mudahan ketika aku berada di atas sirat nanti, Quran dan silaturahim akan menjagaku. Dia sudah persiapkan semuanya. Dia sudah nanam pohon kurma yang banyak di surga dengan banyak membaca la haula wala quwata illa billah atau subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi orang mukmin ketika mati mendadak, dia udah siap. Jadi rahmat buat dia. Tapi kalau orang ini kayak gini nih, belum siap, lagi nyaman hidupnya, lagi enak, Allah cabut nyawanya, maka itu akhlu aziz. Itu adalah cabutan dari yang maha perkasa yang membuat orang ini sengsara. Maka hati-hati. Hasan al-Basri mengatakan, man wassa Allah alaihi falam yara annahu yumkar bih fala ra'ya lahu. Barang siapa yang Allah bukakan pintu rizki buat dia, kemudian dia tidak melihat kalau aku ini sedang di sedang ada makar buat aku dengan harta ini, maka dia orang yang gak pandai berpikir. Jadi kalau antum susah, tahu-tahu hidupnya senang, maka jangan-jangan nih, aku jadi lupa sama Allah. Dulu ketika aku susah, aku sering sholat duha. Sekarang dibukakan pintu rezeki, duha hilang sudah. Dulu aku waktu masih susah, aku biasa puasa Senin Kemis. Sekarang, alhamdulillah Ustaz, ana suka memberi berbuka orang yang puasa. Dianya gak puasa udah. Tapi ya gak masalah, dia udah berbuat baik. Tapi dia harus berpikir, kenapa aku kok gak bisa? Kok dulu susah, artinya orang susah ini kan banyak pikiran. Dia ya harus kerja tambah. Tapi orang kalau sudah senang kerjanya tambah sedikit, fulusnya tambah banyak. Seharusnya puasanya dia lebih banyak sekarang, tapi ditinggalin. Maka hati-hati, barang siapa yang luaskan rezekinya, kemudian dia tidak sadar kalau yang terjadi sama dirinya itu bisa jadi sedang ada makar buat dirinya, maka orang ini adalah orang yang tidak cerdas. Waman kutira ali, barang siapa yang disempitkan rezekinya bagi dia, kemudian dia tidak mengira ini lagi Allah tangguhkan rezekiku ini, maka orang ini juga bukan orang yang cerdas. Antum ketika miskin di dunia gak ada masalah. Minta kaya gak apa-apa minta kaya. Tapi ingat kadang-kadang kita sampai tua gak kaya-kaya. Ada orang ustaz, ana sampai tua, Allahu Akbar, masih makan bubur ayam tiap pagi. Belum bisa makan yang zen-zen mungkin dia seperti itu. Gak ada masalah dia ngatakan. Ini sedang Allah tangguhkan buat engkau rezekimu. Allah akan berikan nikmat yang besar buat engkau nantinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kita punya patokan nih. Beliau pernah ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang rezekinya banyak tapi dia berbuat dosa. Rata-rata jamaah pengikut para nabi itu sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang lemah. Orang-orang kaya kayaknya jarang datang kajian. Jarang datang kajian. Mungkin dia ngundang kajian. Iya. Tapi kalau datang kajian kadang-kadang berat buat mereka. Biasanya yang datang kajian ini yang punya utang. Dia yang agak susah gitu kan. Tapi enggak semuanya. Biasanya. Tapi orang-orang lemah itu kita lihat. Pengikut para nabi itu semua orang-orang lemah. Dari budak-budak. Ya. Ada orang-orang kaya sebagian. Seperti Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Tapi kebanyakan orang-orang lemah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Dalam hadis riwayat Ahmad. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dia mengatakan. Idza ra'aitallah yu'til abda ala ma'asihi ma yuhibbu fa'alam annahu istidraj. Kemudian Nabi membacakan ayat ini. Belum membacakan ayat ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau melihat Allah menumpahkan rizkinya, memberikan nikmat kepada seorang hamba, apa yang dia sukai Allah kasih. Dia kepingin mobil, Allah kasih. Dia kepingin buka cabang usahanya, Allah kasih. Dia ingin rumah, Allah kasih. Ingin villa, Allah kasih. Apa yang dia inginkan tercapai. Cita-citanya tercapai. Sedangkan dia dalam kondisi berbuat maksiat kepada Allah. Jangan sampai engkau berpikir, oh enak banget orang ini, gak sholat tapi rezekinya lancar. Akhirnya antum berpikir, ahsan anak kayaknya gak sholat aja biar rezekinya lancar. Mungkin berpikir seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'lam annahu istidraj. Maka ketahuilah kalau orang ini sedang diluluh sama Allah. Itu istidraj. Rasulullah SAW bacakan surat Al-An'am ini, ayat 44, fa'lamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika orang itu lupa dengan peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka. Al-Quran dibacakan, dikasih musibah, tapi dia lalai dengan semua itu. Ketika itu Allah bukakan segala pintu. Maka hati-hati jemaah. Ketika antum dulu susah, sekarang senang, antum harus berhati-hati dalam artian jangan sampai ini nikmat jadi balak buat antum. Kalau nikmat itu semakin membuat antum dekat sama Allah, maka itu harapannya. Di ayat 45 Allah katakan faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dihancurkan, dihabiskan akhir masyarakat itu, akhir kaum itu. Azab itu kadangkala kalau turun, kita nih di dunia kalau kita mukul orang, kita mukul orang 10. Kita pukul, kita kasih sanksi dia. Biasanya di yang nomor 10 itu sudah pukulannya sudah lemah. Karena udah capek. Udah 9 yang terakhir udah enggak keras lagi, tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hukuman dan sanksi, yang pertama dan yang terakhir sama. Maka tuh umat yang dikasih peringatan sama Allah terus ya, mereka tidak kembali kepada Allah, Allah bisa habisi mereka jemaah. Antum lihat saudara kita di Andalusia, habis jemaah. Saudara kita muslimin, habis-habis. Gak tersisa sama sekali. Tidak tersisa satu pun muslim yang ada di Andalusia pada masa itu. Kecuali mereka yang sembunyi-sembunyi, akhirnya ketemu juga dibantai sama mereka. Kenapa? Antum baca sejarah. Ingat, apa yang terjadi di Andalusia itu tidak mustahil terjadi di Indonesia jemaah. Tatkala peringatan-peringatan Allah sudah Allah berikan kepada kita, musibah-musibah, ayat-ayat Allah dibacakan, tapi kita tetap kekal, enggak mau kembali, enggak mau mohon sama Allah, enggak mau tobat, bisa jadi Allah hancurkan negeri ini. Antum jangan berkata, Ustaz kan masih banyak orang soleh. Salah seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun? Apakah kita bisa hancur? Bisa musnah padahal di tengah-tengah kita ada orang soleh. Ada yang ke masjid, ada yang berangkat haji, ada yang puasa." Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Na'am idza katsural khabath." Iya. Kalau banyak perbuatan keji, Allah akan hancurkan mereka. Maka hati-hati. Allah bukakan kita, Masya Allah. Negeri kita jamaah kalau bicara miskin. Dulu orang miskin gak bisa makan. Sekarang miskin gak bisa makan. Masya Allah. Miskin itu mungkin yang gak punya mobil. Tapi punya motor dia. Miskin-miskin. Nana. Berhak nerima zakat. Kadang-kala seperti itu. Tingkatan miskinnya udah beda. Maka hati-hati Allah bisa-bisa memusnahkan kita tatkala bangsa kita. Tatkala umat Islam di Indonesia tidak segera kembali kepada Allah SWT, kembali kepada Al-Quranul Karim. Lalu Allah memberikan ancaman, kembali. Surat-surat Mekah itu sedang menghidupkan pelita keimanan di dalam hati hamba-hamba Allah. Allah katakan, "Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Undur kefanu sarriful ayat tummahum yasifun." Katakan kepada mereka, nih, kasih tahu aku. Andai kata Allah itu mengambil pendengaran kalian. Yang bisa jadi pendengarannya diambil jadi dia gak dengar. Atau penglihatan kalian. Atau hati kalian ditutup. Sehingga kalian tidak bisa mengambil manfaat dari peringatan-peringatan yang diberikan. Dibacakan Al-Quran, masuk kanan keluar kiri. Melihat kejadian, melihat ada gempa, ada apa, tidak terbetik di hatinya, gimana kalau rumahku yang gempa? Gimana? Gak ada pikiran seperti itu. Ini terjadi, orang sama sekali tidak tidak tersentuh dengan peringatan-peringatan Allah yang ada. Hatinya itu tidak merasa dia yang sedang diperingatin. Oke, kejadiannya di Bima. Oke, kejadiannya di Aceh. Tapi kok ngelihat berita itu dengan matamu, kok lihat masjid. Kita ngelihat kejadiannya di Aleppo. Lihat anak-anak kecil dikeluarkan dari bangunan. Lihat sebagian orang tinggal kakinya saja, tinggal tangannya saja. Wanita-wanita dibelah perutnya. Oke, kok ngelihat. Tapi hatimu sama sekali tidak tersentuh untuk kembali kepada Allah. Maka ada masalah sama engkau. Maka siapa yang bisa mengembalikan pendengaranmu? Siapa yang bisa mengembalikan penglihatanmu? Siapa yang bisa membuka hatimu yang sudah Allah tutup? Allah katakan, "Man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Undzur kaifa nusarriful ayat tsumma hum yasifun." Lihat mereka, dikasih peringatan, ya, dikasih tanda-tanda sama Allah, tapi malah mereka berpaling. Malah mengajak orang-orang untuk berpaling, jemaah. Orang kalau berpaling, dia berpaling, itu mungkin wajar. Tapi ini dia berpaling dan mengajak orang berpaling. Jangan kau hadir. Jangan kau ikut kajian. Ada apa sih? Nanti kau umurmu masih muda. Kadangkala orang tua, subhanallah jamaah, orang tua itu bingung kalau ngelihat anaknya umur 22 tahun ke masjid. Bingung dia. Nak, ada apa kau ke masjid, nak? Dilihat mulai jenggotnya tumbuh. Kalau jenggot tumbuh ke kafe, dia gak bingung. Iya, jamaah. Ada orang tua yang masya Allah, ketika melihat anaknya baik, dia gak suka. Bahkan ada seorang akhwat, masya Allah, dia pernah tanya, Ustaz, gimana anak harus bersikap? Dia udah pakai kerudung panjang, dia udah baik. Suaminya gak suka. Suaminya mengatakan, aku lebih suka kau pakai UKMC, kau kayak yang dulu, tetap, subhanallah, jamaah. Peringatan-peringatan ada, tapi masih tidak sadar. Kemudian Allah katakan, قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. Ancaman lagi. Jadi dalam Al-Quranul Karim kita akan melihat ancaman dan harapan. Allah memberikan kabar gembira, ada surga, ada ini, ada macam-macam. Tapi Allah kasih ancaman. Supaya orang itu takut. Karena sebagian orang ada yang tidak tertarik dengan kabar gembira. Ada surga, ada ini, itu alhamdulillah ana di sini sudah punya rumah, ana punya istri, punya ini. Dia kadang-kadang tidak tertarik dengan surga. Ada mungkin, merasa surganya dia di dunia. Maka Allah kasih ancaman sama dia. Allah katakan, ara'aitakum, qul, gimana menurut kalian? Apabila datang azab Allah dalam kondisi tiba-tiba. Antum lagi tidur, gempa, gak bisa keluar lagi. Mau ngomong la ilaha illallah gak bisa. Karena tahu-tahu itu sudah jatuh rumahnya ke dia. Subhanallah. Kadang-kadang ada kampung yang pernah terjadi, kampung di Banyumas atau Purbalingga, yang longsor, satu kampung habis. Mereka dalam acara pernikahan, jamaah. Artinya tidak ada yang berpikir, aku ini mungkin kena musibah di sini. Orang kalau naik perahu masih ada rasa takut. Kapal yang tenggelam, itu masih ada rasa takut. Ya Allah, jangan-jangan kapalnya tenggelam ini tuh. Tapi kalau lagi pesta pernikahan, tahu-tahu ambruk bangunannya, tahu-tahu longsor menimbun, itu dalam kondisi dia belum siap untuk hal itu. Oh jahro, dalam kondisi terang-terangan. Ada orang yang terang-terangan melihat azab itu datang. Allah kasih. Ditanya, hal yuhulaku illal qawmul zalimun? Siapa sih yang sebenarnya dihancurkan sama Allah yang diazab itu? Orang-orang zalim aja. Sedangkan orang-orang yang beriman, enggak. Maka para jamaah, ancaman-ancaman ini untuk menghidupkan di diri hati, di diri kita, di dalam hati kita, kita semakin takut sama Allah. Naik motor, baca doa. Jangan-jangan nanti ada motor yang mabuk, orangnya nabrak. Kemarin kejadian, tabrakan beruntun. Berapa banyak yang mati? Ada 4 mati, 15 luka-luka. Apakah mereka berpikir akan mati ketika tabrakan? Kayaknya enggak. Malah mungkin dia sedang bawa makan malam buat istrinya. Dia mungkin sedang membelikan susu buat anaknya. Dia berangkat dalam kondisi mau pulang, jamaah. Maka Allah katakan, hati-hati kalau azab Allah itu turun. Yang dihancurlah orang-orang yang zalim. Allah mengatakan, "Wa ma nursilul mursalin." Di ayat 48. Kita sampai jam berapa, jemaah? Baik. Pertanyaan bisa 10.15 atau 10 lewat 10. Ini udah lewat. 10.30. Nah. Baik, barakallahu fiik. Baik, sebelum Anda bacakan ayat yang ke-48. Orang yang dihancurkan, yang mendapatkan azab adalah orang-orang yang zalim. Karena Allah tidak mungkin berbuat zalim. Jangan sampai ketika antum dapat musibah, dapat azab, lalu mengatakan, kenapa sih aku kok bisa dapat azab ini? Jangan. Wallahu bidzallamin lil abid. Allah enggak mungkin menzalimi hamba. Innallaha la yadzlimu mitsqala dzarrah. Allah itu tidak akan membolimi walaupun seberat mut kecil. Gak mungkin Allah membolimi. Jadi kalau antum kena musibah, maka antum ingat, ini kedoliman. Aku kayaknya berbuat dosa. Asma binti Abu Bakar. Allahu Akbar. Ya, kita lihat tuh wanita-wanita yang dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia kalau lagi pusing, dia pegang kepalanya, "Ya Allah, ini karena dosaku, ya Allah ini karena dosaku." Ya Subhanallah. Sebagian di antara kita merasa sudah baik. Tatkala dapat musibah, kayaknya enggak pantas aku kena musibah. Aku ini sedekah, aku bangun masjid, aku ini, aku itu. Subhanallah. Itu musibah, dosa. Allah tidak mungkin menghancurkan kalian orang-orang yang zalim. Dan Allah mengatakan, "Laisa bi amanikum wala amani ahl kitab." Ini bukan angan-angan kalian atau angan-angan ahlul kitab. Kalau angan-angan kan bisa kita. Oh, insyaallah dosaku selesai, Allah hapuskan. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Naam, itu semua benar. Tapi Allah katakan, "Man ya'mal su'an yujzabihi." Barang siapa berbuat salah, pasti Allah balas, pasti. Yujzabi. Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Maka orang-orang yang beriman akan tenang hidupnya. Allah mengatakan, alladzina amanu, di surat Al-An'am ayat 82 ya. Allah mengatakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduk keimanannya dengan kezaliman, tidak berbuat syirik. Bidzulmin, dengan kezaliman apa saja, tentunya syirik yang paling besar, kezaliman itu. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka bagi orang-orang ini rasa aman. Dia akan aman dalam kehidupan dan mereka akan mendapatkan hidayah. Sesuai dengan kezaliman kita, maka akan berkurang rasa aman kita. Kezaliman antum pernah berbuat zalim sama teman antum, maka rasa aman antum akan berkurang. Artinya antum bisa, Allah kasih musibah karena antum mukul dia. Antum berbuat dosa, melakukan tindakan dosa, antum naik motor, antum tidak aman. Jangan-jangan Allah kasih azab, remnya blong, ana nabrak. Atau ana ditabrak. Tapi orang yang beriman, Allah akan kasih rasa aman kepada dia. Tapi rasa aman itu membuat orang ini semakin takut kepada Allah. Rasa aman orang-orang beriman semakin takut sama Allah. Karena dia tahu Allah itu maha melihat dan maha mengawas. Di ayat 48 Allah katakan, "Wama nursilul mursalin illa mubasysyirin wa mundzirin." Dan tidaklah kami utus para rasul kecuali untuk membawa kabar gembira dan untuk memberikan peringatan. Itu Nabi SAW. Nabi menceritakan tentang surga. Nabi menceritakan tentang neraka. Nabi memberikan reward, memberikan balasan buat orang-orang yang berbuat baik. Dan beliau juga memberikan sanksi kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kriminal di masa Rasul SAW. Tugas Nabi, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kalau orang dikasih kabar gembira terus, biasanya dia akan malah banyak dosa. Kebanyakan pelaku dosa ini kan tenang. Allah ghafurur rahim. Tenanglah. Tuh anak punya paman sampai umur 70 masih berbuat dosa. Dan 75 baru tobat. Alhamdulillah. Anak sekarang masih umur 35 tahun. Masih panjang. Ada seperti itu, harapan-harapan seperti itu. Itu karena terkesima dengan kabar gembira. Tapi ingat, Allah itu azabnya pedih. Kau lihat fulan, kemarin masih duduk sama engkau, tahu-tahu tabrakan mati. Tuh fulan, sohibmu, lagi minum, Allah cabut nyawanya. Maka di sini harus sesuai. Kita kasih kabar gembira, kita juga sampaikan peringatan-peringatan Allah. Ada orang yang mengatakan, ini ustaz cuma neraka doang. Kapan surganya dibicarakan? Nah, memang kita perlu menyampaikan tentang surga dan menyampaikan tentang neraka. Faman amana wa aslah. Allah katakan, barang siapa beriman dan memperbaiki. Ingat nih, beriman dan memperbaiki. Artinya dulu sebelum beriman dia banyak berbuat salah. Ketika dia udah ngerti, maka dia harus memperbaiki. Jangan kesalahan itu dibiarkan. Ada orang, apa istilahnya, udah kadung. Apa kadung itu? Cuma udah terlanjur. Aduh, kayaknya udah enggak bisa diperbaiki. Faman amana wa aslaha, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka beriman dan memperbaiki, niscaya bagi mereka rasa aman. Tidak ada rasa kekhawatiran buat mereka. Tidak ada rasa takut. Mereka tidak khawatir dengan masa depan dan mereka tidak takut dengan masa lalu. Artinya masa lalu, ya Allah mudah-mudahan Allah ampuni. Masa depan, Anda serahkan sama Allah. Karena apa? Beriman dan memperbaiki. Ada orang-orang mu'alaf yang cuma beriman. Artinya dia masuk Islam, tapi tidak memperbaiki. Sholat ya enggak. Kemudian puasa enggak. Tapi mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya mu'alaf. Alhamdulillah. Tapi nih, kau perbaiki. Kalau dulu engkau enggak baik, kau berusaha untuk baik. Kalau dulu kau minum, setelah kau masuk Islam, kau tinggalkan minum. Kau suka main judi sebelum masuk Islam, kau masuk Islam, kau tinggalkan perjudian. Kemudian Allah katakan, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kita, ayat-ayat kami, يَمَسُّهُمُ الْعَذَابِ, maka mereka akan mendapatkan azab terhadap kefasikan mereka. Sesuai, azab itu akan turun. Fasik itu apa artinya fasik? Al-khuruj minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Azab akan sesuai dengan sebanyak mana engkau melaksanakan dosa. Akan ada azab Allah yang menimpa kita. Maka ayat ini adalah peringatan buat kita agar kita jangan sampai mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada dua. Ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat yang kita baca Al-Quranul Karim. Ada ayat-ayat yang kita lihat dari alam ini. Jangan sampai antum ketika ada gempa, oh itu yang terjadi penggeseran apa? Lempeng bumi. Memang betul, itu mungkin sebabnya. Tapi siapa yang membuat itu bergeser? Allah Jalla Jalaluh. Itu yang perlu diingat. Itu ayat Allah. Ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, kita mah santai. Oh biasa ini. Kejadian alam. Subhanallah. Emangnya alam ini gak ada yang menciptakan? Seakan-akan kita tidak percaya kalau kejadian alam ini Allah yang mengatur segalanya. Allah bisa bikin itu gerhana. Allah bisa bikin nanti matahari terbit dari arah barat. Seenak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu azizun hakim. Mungkin kita cukup ngomongin di sini jamaah. Ayat 50 ini sebenarnya pembahasan untuk ayat-ayat yang selanjutnya. Kita cukupkan sampai ayat 49. Sekali lagi, kalau antum pulang ke rumah, antum baca Quran, antum beli terjemahan Quran. Antum baca satu ayat, antum lihat. Apa sih yang Allah inginkan dari anak? Sehingga kita bisa menjadi generasi Al-Quran. Seperti para sahabat Nabi yang mereka menerangi bumi ini dengan cahaya Al-Quranul Karim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk kepada sesi tanya jawab. Tafadhal. Naam. Baik, bismillah, alhamdulillah. Ada banyak pertanyaan dari ikhwan maupun akhwat. Kami coba bacakan satu persatu dan insyaallah sudah dipilih. Yang pertama dari pertanyaan akhwat, Ustaz, ana mau tanya, apakah konsekuensi seorang muslim yang masih percaya dengan hal-hal kesyirikan seperti menyimpan tamimah, jimat, dan sebagainya, namun ia masih juga menjalani sholatnya hingga akhir hidupnya. Bagaimana dengan kondisi tersebut, Ustaz? Nah, subhanallah jemaah. Berkaitan dengan jimat yang masih memasyarakat ya, tapi gak di semua tempat sudah. Kadang-kadang kita lihat ada anak-anak kecil yang dipakein gelang ya. Ada anak yang perutnya dikasih benang. Yang tujuannya satu, tolak bala mereka itu. Ini termasuk syirik kecil atau syirik besar? Anda kasih hadiah. Syirik besar. Masya Allah. Dari mana? Apa dalilnya itu syirik besar? Fadhal. Karena dia menganggap tali. Sebenarnya dia itu seperti itu keyakinannya. Tapi nak kasih hadiah nggak apa-apa. jamaah, bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Syirik kecil ketika dia itu menjadikan itu sebab. Dia tidak yakin, enggak, Allah yang menyembuhkan semuanya. Ini hanya sebab. Sedangkan Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Maka menjadikan sesuatu yang bukan sebab syar'i, menjadikan sebab, maka itu jadi syirik kecil. Jadi syirik besar ketika meyakini kalau tali ini bisa nolak bala. Tali ini bisa nolak bala. Enggak, ini cuma sebab. Yang nolak bala itu Allah, itu syirik kecil. Tapi ketika dia yakin kalau tali ini yang bisa nolak bala, maka enggak bisa. Gimana tali bisa nolak bala? Begitu pula orang yang pakai cincin. Maka perlu difahami supaya kita tidak gampang memvonis syirik terhadap orang-orang. Para ulama menjelaskan syirik kecil itu mengantarkan kepada syirik besar. Syirik kecil mengantarkan kepada syirik besar. Tapi tidak seperti syirik besar. Artinya syirik besar itu orang itu akan kekal selama-lamanya di neraka. Ini nih, anak kasih hadiah nih, sekalian pertanyaan sekalian kuis. Sebutkan 3 perbedaan syirik besar dan syirik kecil. 3 yang kurang gak anak kasih hadiah. 3 nih ya. Nah, syirik besar itu pelakunya kekal di dalam api neraka. Syirik besar. Syirik kecil? Nah, syirik kecil itu dosa besar. Syirik kecil itu kecil syiriknya, tapi dosanya besar, menyebabkan pelakunya masuk neraka, tapi tidak kekal dalam neraka. Oke. Perbedaan yang kedua. Syirik besar terhadap larangan kerasnya di Quran. Syirik kecil sama juga. Ana bantuin dia, Ma. Syirik besar menggugurkan semua dosa, semua amalan. Nah, syirik besar menggugurkan semua amalannya. Syirik kecil kecuali amalan yang disyirikkan itu. Oke. Kemudian syirik besar mengeluarkan dari Islam, syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jadi perlu diingat, perlu difahami kapan terjadi syirik besar, kapan terjadi syirik kecil. Jadi orang yang pakai jimat, kalau dia meyakini jimat ini yang bisa menolak bala, jimat ini, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia enggak, ini cuma sebab Allah lah. Kita minta sama Allah, cuma ini sebab besar. Enggak. Kalau sebabnya syar'i, mamanya kita enggak apa-apa. Obat memang sebab syar'i. Hijamah itu sebab. Kita berobat dengan hijama, enggak ada masalah. Kita boleh, umpamanya kita taruh satpam. Kenapa kau taruh satpam depan rumahmu? Untuk nolak maling, Ustaz. Kasih satpam. Tapi kalau dikasih tali di pagar, kenapa kau pasang tali ini? Biar maling enggak bisa masuk, Ustaz. Gimana nih bisa? Tali ini maling enggak bisa masuk, itu gimana ceritanya gitu kan? Ini kan berarti dia... Ya sudah ada sesuatu yang mistik atau gimana dia. Tapi kalau dia mengatakan tali ini bisa, Ustaz. Tapi kalau dia mengatakan itu syirik besar. Kalau dia mengatakan Allah, Ustaz, ini cuma sebab. Allah menjadikan itu sebab? Tidak. Maka menjadikan sesuatu sebab yang tidak syar'i sebagai sebab, itu jadi syirik kecil. Dan syirik kecil itu dosa besar. Syirik kecil itu dosa besar. Paham jemaah? Bagaimana dengan tadi saudara kita yang seperti itu? Ya inilah, perlu pemahaman tentang keimanan. Bahwa Allah lah yang memiliki segala-galanya. Seorang itu perlu kenal sama Allah. Rasulullah SAW mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ketika seorang hamba ingin jauh dari bala musibah, ada bacaan umpamanya zikir pagi sore. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dan penting memberikan ganti, jemaah. Dakwah ini perlu kita kasih ganti. Orang itu kan tanya, ana udah biasa kayak gini, ana nih kalau enggak pegang kayak gini, ana merasa kok kayaknya kurang apa? Kurang pas. Nih, kau baca ini. Baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kau keluar rumah, kau baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Orang ini akan tenang. Dan kalau dia gak baca, dia gak tenang. Karena apa? Karena dia udah biasa baca. Begitu pula orang tadi yang biasa pakai jimat. Kalau jimatnya ketinggalan, itu dia pulang ya, Ma. Allahu Akbar, balik. Jimatnya ketinggalan, itu dia. Maka perlu diingat, itu syirik kecil mengantarkan kepada syirik besar. Lama-kelamaan, awalnya antum bilang ini sebab. Awalnya. Tapi lama-kelamaan, mandi. Ininya nih yang mandi. Akhirnya lupa sama Allah. Seperti itu ya, kita kasih nasihat orang itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, syukran Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Ikhwan. Mungkin bernada yang sama. Assalamualaikum Ustaz. Dulu ana pernah bekerja pada satu majikan. Nah, di tempat kerja ana ini, majikan ana bikin sesajen di tempat kerja. Apakah ana yang bekerja di tempat tersebut ikut dosa atau bagaimana Ustaz? Subhanallah jemaah, subhanallah. Itu majikannya muslim. Benar muslim. Enggak disebut. Masih banyak ya. Khususnya yang ana dapat cerita itu mereka yang kerja di tambang. Jadi di tambang itu mereka akan panggil model dukun, model apa ya. Dia potong kambing sana, potong kambing sini. Untuk apa? Untuk keamanan. Dan betul, kalau enggak pakai itu jemaah, diganggu jemaah. Itu jin tadi yang kita katakan. Allah sudah katakan. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah sudah katakan, jin itu malah bikin takut kalian. Kalau enggak disembelih, besok tahu-tahu alat beratnya main sendiri. Bisa. Dan ada yang alat beratnya rusak jemaah. Rusak, selalu rusak. Akhirnya, oh ini kayaknya minta sesajen. Kasih sesajen, oh ini kan bisa jalan. Hati-hati, sesajen ini bisa jadi masuk syirik besar jemaah. Karena kalau sudah nyembelih untuk selain Allah, antum melakukan untuk selain Allah, itu sudah syirik besar. Mana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ingat, sesajen itu kadangkala disembelih, kemudian dimakan sama pegawainya. Boleh dimakan. Boleh. Karena itu disembelih bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada maksud tujuan itu kambing disembelih atau ayam disembelih. Maka kalau dikatakan bagaimana dia, kalau dia membiarkan itu kemungkaran, maka dia akan dapat dosanya. Paling tidak dia menyampaikan jamaah. Dan tadi harus ada gantinya. Artinya oke, kita gak pakai sesajen. Terus gimana ngusir jinnya ini? Karena memang jin itu ada di situ. Ya kita kasih ganti, kita baca Al-Baqarah ya. Kita baca apa? Masya Allah jemaah. Dan subhanallah. Apalagi sihir ya, kalau sudah saingan antara dua perusahaan ini saling kirim apa? Kirim sihir ini itu, pegawainya tahu-tahu sakit semuanya. Ya karena ada yang ngirim seperti itu. Maka perlu ya kita memberikan pencerahan kepada mereka dan memberikan ganti yang syar'i. Jadi kalau kita lihat semua yang enggak syar'i itu ada gantinya yang syar'i. Tinggal mereka belum ngerti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Dan afwan Ustaz, tadi bagaimana dengan hukum orang yang bekerja di tempat tersebut Ustaz? Nah, kalau dia bekerja kan lihat kerjaannya. Umpamanya dia kerja di sebuah perusahaan yang orangnya non muslim memang, dia melakukan sesajen macam-macam, kerjaan dia halal enggak? Kalau kerjaan dia halal, ya halal kerjaan dia. Walaupun di tempat orang musyrik ya. Boleh enggak orang Islam kerja di tempat orang musyrik? Boleh ya mak, asalkan kerjaannya halal, kerjaannya itu halal. Tapi paling tidak ini, kadangkala kita ini sok toleransi. Sok toleransi. Gimana sok toleransi? Kita ini untuk menyampaikan dakwah ini malu sama orang non muslim. Padahal non muslim kalau ketemu pegawai non pegawainya yang muslim itu didakwain sama dia. Antum lihat rumah sakit non muslim. Itu mereka pasang salib di kamar tiap pasien, itu enggak ada masalah. Kitanya sok toleransi, jangan dikasih macam-macam kata dia. Enggak enak soalnya pasiennya non muslim. Itu namanya sok toleransi. Nggak ada masalah, inilah kebaikan yang hendak kita berikan kepada saudara-saudara kita sesama manusia ini, bagaimana supaya dia dapat hidayah Allah. Maka antum kalau kerja di tempat non-muslim, adalah sesuatu yang antum bisa sampaikan. Nggak hanya antum dapat uang, tapi kalau bisa antum itu dapat onta merah jemaah, dengan berbagi hidayah kepada teman-teman yang ada di perusahaan tersebut. Barakallahu fikum. Naam, fadhal. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Ikhwan menanyakan tentang sahabatnya yang sudah hijrah dari pekerjaan riba kurang lebih 1 tahun, tapi hingga sekarang keadaan ekonominya belum membaik, malah semakin terpuruk, hutang-hutang belum terlunasi. Apakah ini artinya dosanya belum diampuni, ataukah ini berkaitan dengan azab atau ujian, Ustaz? Mohon jawabannya. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Ketika orang kena musibah, dia semakin terpuruk. Ingat nikmat yang Allah berikan itu banyak kepada dia. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan kepada kita cara memandang nikmat. Ada caranya. Dia akan mengatakan 10 tahun terpuruk, seakan-akan hidupnya enggak ada sukanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Ini kuncinya. Antum bisa bahagia. Walaupun terpuruk, ada yang lebih terpuruk dari antum. Kalau antum terpuruk, utang tambah banyak, ada orang yang tangan kakinya patah jamaah. Wallah jamaah, antum kalau ngelihat kejadian di Aleppo, melihat orang-orang yang rumahnya hancur dan jasadnya mereka dikeluarkan, tinggal anaknya satu, maka antum tahu, ya Allah, ternyata nikmat yang kau berikan kepada aku banyak, ya Allah, banyak. Maka di sini, ketika antum merasa terpuruk, antum datang ke tempat-tempat yang susah. Kita saatnya jamaah mendatangi rumah orang-orang miskin, apalagi orang yang terpuruk. Ada orang masya Allah yang tidur di kuburan, anda gak tahu sendiri, tapi istri anda cerita. Dia sama teman-temannya, sahib-sahibnya, bikin ya kumpulan sedekah. Kalau udah kumpul duitnya, datang ke tempatnya ibu-ibu tua yang miskin-miskin. Ini orang rumahnya di kuburan. Jadi dia rumah itu gubuk di kuburan sendirian. Kerjanya cuma ngancurin batu. Sehari dapat 3.000 jam. Tua, nggak ada yang ngurusin dia jam. Kalau antum melihat kayak gitu, ya Allah, alhamdulillah, ternyata nikmat yang kau berikan kepada hamba ini banyak. Coba kita lihat ya, tubuh kita yang lengkap, yang sempurna aja itu sudah nikmat. Terus bagaimana dia yang sudah 10 tahun hijrah, tapi kok belum diangkat-angkat? Nggak ada masalah. Yang penting imannya bertambah. Tujuannya musibah itu untuk kembali kepada Allah. Kalau engkau kembali kepada Allah, selesai. Target yang diharapkan dalam kehidupan dunia ini dia dapat. Kalau punya rumah, akan ditinggal rumahnya. Kalau hanya punya mobil, akan ditinggal mobilnya. Tapi dia perlu kembali mengevaluasi. Apakah tobat dia sudah benar? Apa belum? Kadangkala ada orang yang memang terus dibersihkan sama Allah. Nggak cukup 10 tahun untuk membersihkan dosanya mungkin. Mungkin dia butuh 20 tahun. Mungkin dia butuh 23 tahun. Mungkin dia butuh sampai mati. Allah bersihkan supaya dia bisa hidup senang kelak di akhirat. Jamaah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli al-ardi min ahli an-nar. Akan didatangkan kelak pada hari kiamat orang yang paling senang hidupnya di dunia. Paling berbahagia hidupnya di dunia dia. Tapi dia termasuk penghuni neraka, dicelupkan neraka satu celupan. Ditanya, "Engkau pernah senang enggak hidupmu?" Apa kata dia? Lah, enggak pernah. Mana puluhan tahun dia hidup bergelimang harta dunia, hilang semuanya. Sebaliknya, yu'ta bi asqa ahlil ard min ahlil jannah. Didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, tapi dia penghuni surga. Allah celup satu celupan lalu ditanya, "Hal ra'aita syarran qat? Hal marra bika bu'sun qat?" Apakah engkau pernah dalam hidupmu merasakan susah hidupmu? Merasa kesulitan, kata dia, enggak pernah ya Allah, enggak pernah. Lupa semuanya. Dan kehidupan ini adalah ujian. Yang dikasih kekayaan diuji, yang dikasih balak diuji, tapi antum terus dekatkan diri kepada Allah, istighfar perbanyak ya. Kalau antum mungkin, ana sudah istighfar tiap hari 100 kali, ya antum tambah istighfar antum. Ustaz, ana sudah baca Quran, antum tambah terus volumenya dan kualitasnya ditambah. Karena tujuannya bala dan musibah itu supaya antum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, syukran Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Ikhwan, bagaimana menasihati orang tua atau orang yang lebih tua dari kita yang masih melakukan kesyirikan kecil seperti yang Ustaz sebutkan tentang fikiran sesajen dan sebagainya tanpa menyakiti hatinya dan tidak terkesan menggurui? Mohon jawabannya Ustaz, syukran. Seperti apa? Gimana? Kesyirikan sih kejawen saat kesuguhan. Kasih sesajen, kesuguhan sesajen, dan sebagainya. Jemaah ingat, sesajen itu syirik besar jemaah. Yang tadi kita bacakan syirik kecil, jimat ya, nyirikan sebab. Tapi kalau sesajen ini penghambaan kepada selain Allah sudah. Jadi bukan syirik kecil, karena memang dia itu menyerahkan ini, dia itu menyembah selain Allah. Beda kalau jimat. Jimat itu dia menjadikan ini sebab, tapi dia tetap yang Allah. Jangan dianggap remeh, karena orang yang pakai jimat itu hidupnya akan sengsara, kata Rasulullah SAW. Itu berkaitan dengan jimat. Kalau sesajen, itu termasuk syirik besar. Ketika jelas-jelas dia itu menghamba kepada selain Allah. Tanya, buat siapa sesajen ini? Apa dia akan mengatakan buat Allah? Enggak. Dia benar-benar bukan buat, bukan apa, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala pisang. Pisang diikat. Pisang yang masih hijau. Kemudian dikasihi bunga mawar merah, mawar putih. Kemudian dikasih bubur merah, bubur putih. Lalu dibacain. Memang mantranya udah beda. Mantranya udah ada Al-Fatihahnya. Tapi tujuannya tetap untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sesajen. Yang anda ketahui kalau sesajen itu adalah memberikan sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebuah perbuatan syirik. Ustaz, orang itu sholat, orang itu haji. Nah, bukan berarti orang yang sudah masuk Islam ini tidak bisa berbuat syirik. Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta." Andai kata engkau Muhammad berbuat syirik, engkau bayangkan. Allah berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta." Dan enggak mungkin Nabi berbuat syirik. Tapi peringatan buat umatnya, la yahbatanna amaluk. Semua amalanmu gugur. Puasamu, salatmu, zakatmu, hajimu, umrahmu, semua gugur. Wala takunanna minal khasir. Dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi. Hadza wallahu a'lam. Ya, kalau berkaitan dengan sesajen yang anda tahu, ini sudah bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dia harus mulai melihat untuk siapa sesajen itu. Paling enggak dikasih nasihat orang yang ini. Tanya ini, "Pak, ini sesajen untuk siapa?" Kalau dia mengatakan, "Ya, untuk penghuni rumah ini." Berarti kan dia sudah mulai mendekatkan diri kepada penghuni rumah itu. Mungkin sekarang sesajen bukan sesembelihan. Ada sesajen yang kepala ayam. Ada yang model tumpeng dikasih ayam apa? Ayam apa istilahnya? Ingkung kayak gitu ya. Dilihat kalau ada orang yang pakai tumpeng sekedar ikut-ikutan. Dia tidak tahu apa-apa, enggak ini untuk sesajen, enggak. Cuma lihat bagus banget ya nasinya gitu. Itu enggak ada masalah, tapi dia sudah meniru. Tapi tidak berbuat syirik dia. Tapi kalau ternyata memang itu diperlakukan untuk sesajen, untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, maka itu bisa masuk kepada kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan antum perlu ngobrol sama dia. Dan para ustadz, para kiai, ana udah datang ke kampung-kampung yang banyak sesajen. Mereka tahu itu gak boleh. Ana pernah datang kepada seorang ustadz di desa, di gunung ya. Ana ngomong sama dia, "Pak Yai, gimana menurut Pak Yai ini?" "Ya gak boleh ustadz." Dan dia ngomong, "Ustadz, yang pertama diajarkan kepada kita nih di pondok-pondok salaf waktu itu dia adalah tauhid ustadz. Cuma memang masyarakatnya kadangkala enggak mau." Itu kadangkala seperti itu jemaah. Maka ya kita perlu luruskan. Kita datang ke ustadznya. Cara nasihatin datang ke ustadz yang ada di situ, ustadz yang alim ya. Tanya ustadz, "Apa hukumnya memberikan sesajian kepada selain Allah? Soalnya keluarga anak kayak gini." Insyaallah dia memberikan penjelasan yang lurus tentang masalah itu, bahwasanya itu adalah bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Baik, syukran Ustaz. Namun nampaknya karena terbatasnya waktu, tadi adalah pertanyaan terakhir, masih ada amanah hadiah untuk untuk di kuis, Ustaz. Tafadhol. Naam. Ana mau kasih hadiah. Pertanyaannya, sebutkan satu ayat dalam Al-Quran Karim yang menghimpun semua isi Al-Quran Karim. Satu ayat, bukan satu surat. Ayat kursi. Yang belum jawab. Antum belum? Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Jamaah, inti Al-Quran ada di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah intinya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya tadi, benar-benar penghambaan kepada selain Allah, kepada Allah semata, hanya kepada Allah kita mengabdi, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Hah? Untuk akhwat. Di atas. Gimana jawabnya mereka? Suaminya aja yang dikasih di sini. Ya? Itu ada istrinya. Bawa istri enggak? Ah, kita kasih yang bawa istri sekarang. Nah, yang ngangkat yang bawa istri. Pertanyaannya, Masya Allah, tambah lagi anak-anak mikir pertanyaan cukup lama ini jemaah. Nah, apa? Baik, ini kitab judulnya Fiqih Sirah Nabawiyah. Apa tujuan orang belajar Sirah Nabawiyah? Sebutkan tiga. Hah? Antum. Untuk memperkenalkan sejarah Islam. Baik. Untuk mengukuhkan keimanan dan untuk yang ketiga, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Iya, jamaah. Anak ingat dengan perkataan Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah SAW. Dia mengatakan, kita dulu diajarin perjalanan hidup Nabi, peperangan-peperangan Rasulullah SAW itu seperti diajarin satu surat dari Al-Quran. Disuruh menghafal mereka itu. Fadal. Kenapa? Karena di situ ada banyak keimanan jemaah. Yang kadangkala kita tidak mau mempelajarinya. Baik. Anak kayaknya sudah kehabisan pertanyaan ya, Ma. Baik, anak kasih pertanyaan yang mudah. Yang biasa kita tanyakan. Sebentar lagi kita ini ada tahun baru non-muslim. Imlek ya. Tahun baru Islam itu Hijriah. Sebutkan bulan-bulan Hijriah dan 4 bulan haram. Masya Allah. Ya, antum, berdiri. Bulan-bulan Hijriah yang pertama, Muharram. Antum ada istrinya? Alhamdulillah. Nah, tadi soalnya kan buat yang bawa istri. Nah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thaniya. Ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Jumada al-Ula, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi bulan haram yang empat. Muharram. Oh, Muharram, Sya'ban. Ya Allah Akbar. Ini buat istri bukan buat antum ya, karena antum salah jawabnya. Baik, 4 bulan haram yang bawa istri. 4 bulan haram. Ada istrinya, Pak? Oh, alhamdulillah. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kok dibalik-balik gitu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan terakhir. Anda mau kasih hadiah, sebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang belum jawab. Antum ada istrinya? Enggak bawa. Anda enggak mau yang bawa istri. Bawa istri, Pak. Alhamdulillah. Naam. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid. Udah Talha. Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Terus Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Nah. Terus satu lagi, Abdurrahman bin Auf. Sudah. Siapa lagi? Jamaah, Zubair bin Awam. Enggak apa-apa lah, kasih hadiah lah jamaah. Buat istrinya, bukan buat dia jamaah. Hah? Allahu Akbar. Udah cukup jamaah. Mau ditambahin ya sama panitia. Mungkin Cing bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, apabila itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, Anda mohon maaf jamaah. Kadang kala ustaz itu salah menyampaikan ayat, salah menyampaikan hadis. Kalau antum dengar ustaznya menyampaikan salah, antum tulis, kasihkan ke panitia, tulis itu koreksi. Jadi dibacain sehingga selesai kajian kesalahan-kesalahan itu enggak lewat gitu ya. Soalnya kadang-kadang ada orang yang negur anak ustaz, tadi ustaz baca ayatnya salah. Alhamdulillah, seharusnya kau tegur aku tadi gitu loh, sehingga bisa diperbaikin atau hadis atau apa. Hadza wallahu a'lam. Sebab itu semua karena keterbatasan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah memperbaiki kondisi negeri kita, menjaga pemerintah kita, menjaga presiden kita Bapak Jokowi dan wakilnya Yusuf Kalla, dijaga dari segala makar, diberi petunjuk kepada jalan hidayah menuju syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.